Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Nawaitu ta'aluma wa ta'alim Wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadkir wal ifadata wal istifadah Wal hatha la tamasuki bi kitabillahi Wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala alal khair Ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أزواج رسول الله وأهل بيته وذرياته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعه خصوصا الكتب بالإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلاميذهم والمنتسبين ومحبهم والمتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأحيهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين وما أحسن ما قاله الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه حيث يقول في ذلك بك لا نصل ولا بد منك يعني أننا لا نصل بالعمل دون فضل الله ولا بد من العمل امتثالا لأمر الله وقال الشيخ أبو سعيد الخراز رحمه الله تعالى من ظن أنه بالعمل يصل فهو متعن ومن ظن أنه بدون العمل يصل فهو متمن يعني أن يصل إلى الله والمتمني هو الذي لا يعمل ويزعم أنه متكل على فضل الله وذلك غرور وحماقة فإنه لا يصح منه الاتكال على الله وعلى فضله إلا مع العمل الصالح كما تقدم قال الحسن البصري رحمه الله إن أماني المغفرة قد لعبت بأقوام حتى خرجوا من الدنيا مفاليس أي من الأعمال الصالحة وقال أيضا إن المؤمن جمع إحسانا وخوفا وإن المنافق جمع إساءة وأمنا قلت وذلك عجيب جدا لأن الخاف بصاحب الإساءة اليك لتعرضه بإساءته لسطوة الله وإنما أمين مع الإساءة لانتكاس قلبه وعمى عين بصيرته وإنما أمن مع الإساءة لانتكاس قلبه وعمى عين بصيرته ولكن من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم اهدنا وكن لنا يا ربنا وليا مرشدا إلى ما تحبه منا وترضى به عنا فقد فوضنا إليك أمرنا وتوفنا مسلمين ولحقنا بالصالحين masih menjelaskan tentang hendaknya kita berusaha dengan semaksimal mungkin melakukan kebaikan, ibadah, ketaatan. Lalu setelahnya kita sandarkan urusan lainnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita hidup di atas dunia, selalulah berusaha berbuat baik di dalam amal. Tingkatkan amal kita, kebaikan kita, ketaatan kita, kualitasnya. Setelah itu kita sandarkan urusan kelanjutannya kepada Allah. Jadi hidup kita, kita isi untuk terus berusaha meningkatkan kualitas ibadah. Jadi bukan hanya seperti itu tok sejak dulu sampai sekarang, atau sejak dulu sampai mati. Tidak ada perubahan. Yus ngunu-ngunu tok mulai bien. Sembayangnya ya seperti itu, puasanya ya seperti itu, bacaan Al-Qur'annya ya seperti itu, zikirnya ya seperti itu, tidak ada perubahan. Nah ini enggak. Kita dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas. Kita kalau berdagang, itu enggak mau tetap. Mulai bian kok ngono-ngono tok, enggak mau kita. Kita mau di dalam berdagang itu bagaimana kita bisa menjadi sukses. Hasilnya besar. Yang beli banyak, pelanggannya banyak. Itu kita dalam berusaha bekerja duniawi. Sama seperti itu di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang masak. Orang ketika baru belajar masak, ada kesalahan demi kesalahan. Tapi kesalahan itu, hari esok, dia ingin menguranginya. Bahkan ingin membebaskan dari kesalahan. Hari demi hari dia belajar untuk memperbaiki kesalahan di dalam memasaknya. Sehingga di kemudian hari menghasilkan masakan yang nikmat, yang lezat, sesuai. Kita juga gitu dalam ibadah semestinya. Semestinya kita dalam beribadah seperti itu. Sholat kita. Itu semestinya hari demi hari kita merubah. Tidak sama dengan kemarin, dengan lusa, apa kemarin lusa, atau tidak sama juga dengan 10 tahun yang lalu. Nah kalau sholat kita itu masih kepikiran sana sini, masih mikir sana ke sini, tidak pernah atau belum pernah atau bahkan belum stabil di dalam merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya ibadah. Nah ini kita harus berusaha meningkatkan. Harus berusaha meningkatkan. Bagaimana caranya saya bisa menikmati sholat? Begitu juga di dalam membaca Al-Quran. Bagaimana bisa saya menikmati bacaan Al-Quran? Seperti yang dirasakan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasakan nikmatnya sholat sehingga diajak sholat. Atau dengan sendirinya mereka sholat sudah dengan banyak. Orang kalau merasakan nikmat akan selalu ingin nambah. Akan selalu ingin nambah. Tapi kalau orang tidak merasakan nikmat, ya cukup sakmono iku toh. Ingin nambah? Enggak. Kenapa? enggak merasakan nikmat. Apalagi kalau keasinan, kemanisan anyep misalnya, tak kepingin. Kenapa enggak enak? Lah kita selama ini seperti itu masih. Ngaji kelamaan, grundel. Sholat kelamaan, grundel. Zikir kelamaan, grundel. Tapi kalau lainnya dari selain ibadah, lama, seneng kita. Nonton TV lama, seneng. Tinju cepat, tak seneng. Justru seneng yang lama. Begitu juga yang lain sebagainya. Lah ini berarti kan kita harus meningkatkan. Karena kita dituntut untuk selalu memperbaiki dan memperbagus dan meningkatkan kualitas amal. Setelahnya kita bersandar kepada Allah. Dalam arti ditempatkan oleh Allah surga, mendapatkan keistimewaan atau tidak, itu kita pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, jangan kita bersandar, jangan kita ngandalkan amal kita sekalipun hari demi hari kita berusaha untuk memperbaikinya. Karena itu dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengatakan apa? Bika la nasil wala budda minka. Denganmu kami tidak sampai. Artinya hanya dengan kamu kami enggak bisa sampai. Tapi wala budda minka, harus darimu. Jadi kalau hanya darimu kita enggak akan mungkin bisa sampai. Tapi kita enggak akan mungkin sampai kecuali darimu. Jadi maksudnya apa? Kita tidak akan mungkin sampai dengan amal menggapai derajat yang tinggi. Hanya dengan amal enggak bisa. Menggapai derajat yang tinggi, keistimewaan enggak bisa hanya dengan amal. Harus diiringi dengan fadlullah, karunianya Allah. Jadi kalau bukan karena karunia, enggak akan mungkin kita bisa sampai dengan amal. Jadi bisa sampai dengan amal karena karunia Allah. Jadi kita gak akan mungkin sampai derajat yang tinggi tanpa karunia. Tapi gak akan mungkin kita bisa mendapatkan karunia kecuali melewati amal. Jadi karunia itu kita dapatkan dengan beramal. Kalau hanya beramal tanpa karunia, kita enggak akan mungkin sampai. Sampai kapanpun. Tapi kita bisa sampai kepada Allah dengan karunia. Karunia bisa kita dapatkan dengan amal. Jadi selalu gandeng, enggak pernah lepas. Nah, kalau orang hanya bisa dengan karunia sampai kepada Allah, enggak perlu sholat. Enggak perlu berzikir. Enggak perlu puasa dan yang lain sebagainya. Atau sebaliknya, kalau hanya dengan amal, sholat, puasa, kita bisa sampai. Gak perlu karunia, ya semuanya bisa sampai akhirnya. Tapi dibutuhkan kedua-duanya. Dibutuhkan amal, dibutuhkan karunia. Lah amal ini untuk mendapatkan karunia yang terbaik, seperti piala, piagam. Orang bisa mendapatkan piagam atau piala kalau hasilnya yang terbaik di antara yang lainnya. Kita juga gitu, kalau kita beramal, bagus dalam beramal, kita akan mendapatkan piagam, piala dari Allah. Lah piala itu menghasilkan karunia dari Allah, sehingga kita bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz, beliau berkata, man dhanna annahu bil amal yasil, yasilu fahuwa muta'annin. Orang yang menyangka bahwa dia akan bisa sampai kepada Allah dengan amal adalah orang yang memaksa diri. Sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat, dia paksa dirinya untuk mengangkat. bisa jadi enggak terangkat. Kenapa? Ini berat. Ini susah. Seperti kita mendaki, membawa barang yang berat misalnya. Tas isinya makanan, minuman dan lain sebagainya. Daki berat. Beda dengan orang yang naik hanya kosongan. Tanpa apa-apa, ringan. Nah, kalau orang menyangka dia bisa sampai kepada Allah tanpa adanya amal, dengan hanya amal, ini adalah orang yang ingin melakukan sesuatu yang berat. Jadi memaksa diri. Tapi waman dhanna anna bidunil amal yasil fahuwa mutamannin. Kalau ada orang yang menyangka bahwa dia bisa sampai tanpa amal, adalah orang yang angan-angan. Dan kalau orang menyangka bahwa dia akan bisa sampai tanpa amal, itu adalah orang yang angan-angan. Lah orang yang angan-angan itu apa? Tidak melakukan, tapi menginginkan karunia. Menghayalkan ingin mendapatkan karunia, tapi enggak melakukan kebaikan. Enggak melakukan ketaatan. Seperti orang yang mau kaya tapi tanpa bekerja. Lah ini apa? Ghurur wa hamaqo. Ini jelas orang yang tertipu dan orang yang bodoh. Mana bisa kaya tanpa bekerja? Mana bisa kita bisa sukses tanpa berusaha? Tanpa semangat? Sama, kita enggak akan mungkin bisa sampai kepada Allah kecuali dengan amal. Lah kalau kita hanya mengandalkan amal, enggak akan bisa menyampaikan kita kepada Allah kecuali dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu fa inna la yasihu minul ittikal ala Allah wa ala fadlih illa ma'al amali salih. Sesungguhnya tidak mungkin atau tidak sah kita bertawakal, berpasrah diri kepada Allah dan karunia Allah kalau tidak diiringi dengan amal soleh. Jadi amal soleh itu memancing karunianya Allah. Lah kita baru bisa dikatakan berpasrah diri setelah melakukan amal soleh. Kalau pasrah tanpa melakukan amal soleh enggak dikatakan tawakal. Kita enggak bekerja. Ini enggak bekerja tapi ingin duit. Ingin kantongnya penuh duit. Enggak bekerja tapi. Karena tawakal aja kepada Allah. Enggak tawakal itu namanya. Karena apa? Karena dia baru dikatakan tawakal kalau dia bekerja. Dia bekerja, dia mencari, dia berusaha dari sana kemari. Kemudian dia pasrah kepada Allah, tawakal wis iso entuk duwe akeh apa ndak. Lah ini bener. Kenapa? Diiringi dengan usaha. Tapi kalau enggak bekerja, ingin duitnya banyak, usaha pasrah kepada Allah, enggak bisa. Enggak dikatakan dia tawakal. Karena itu sahnya tawakal dengan amalnya. Jadi kalau ada amal baru dia bertawakal. Kalau enggak ada amal, enggak bisa dikatakan dia bertawakal. Imam Hasan al-Basri mengatakan inna amani al-maghfirati qad la'ibat bi aqwamin hatta kharaju min ad-dunya mafalis. Sesungguhnya angan-angan mendapatkan ampunan terkadang terjadi kepada suatu kaum tanpa ada upaya usaha untuk mendapatkannya. Sehingga mereka keluar dari dunia, mafalis, bangkrut. Kosong dari amal soleh. Nah, sekali lagi kita membahas tentang angan-angan. Di beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahasnya. Angan-angan itu beda dengan berharap. Angan-angan itu hanya memiliki keinginan tanpa ada usaha untuk mendapatkannya. Seperti orang yang bermimpi. Orang yang yang mimpi, punya ini, punya itu, mimpi toh. Tidak dia dapatkan, itu orang yang angan-angan. Jadi dia memiliki keinginan tapi tanpa ada usaha untuk mendapatkannya. Itu angan-angan. Beda dengan orang yang berharap. Orang berharap itu dia memiliki keinginan sambil berusaha untuk mendapatkannya. Karena itu Allah mengatakan di dalam ayat Al-Qur'an, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyriku bi ibadati rabbih ahada." Allah mengatakan, "Man kana yarju liqa'a rabbih," siapa yang berharap bertemu, berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, katanya Allah, "Fal ya'mal amalan salihan." Maka hendaknya ia beramal saleh. Loh, kalau dia berharap, ya berarti dia mengerjakan amal saleh. Tapi kalau dia ingin berjumpa tapi enggak melakukan amal saleh, namanya bukan berharap melainkan angan-angan. Lah angan-angan ini terkadang membuat orang tertipu dengan sifatnya Allah, dengan kebesaran Allah. Kadang orang tertipu, awak dewe iki walaupun tidak jauh di KI, Allah itu tahu segalanya. Wis tidak usah jauh, tidak usah ngelakoni apa ae, insya Allah diampuni. Wong Allah itu rahim, Allah itu maha merahmati, Allah itu maha mengasihi. Allah kan katanya lebih mengasihi kepada hambanya daripada orang tuanya. Orang tua itu sangat perhatian kepada anak, tapi Allah lebih daripada itu kasih sayangnya. Ya kita gak mungkin, kalau Allah sangat mengasihi kita, lebih orang tua kita, gak mungkin kita diazab. Wah, ini namanya orang yang tertipu dengan angan. Lah orang yang seperti ini nih, keluar dari dunia mafalis, enggak bawa amal soleh. Karena apa? Karena dia mengandalkan sifat kemurahan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada usaha mendapatkan ampunan tersebut, sehingga keluar dari dunia meninggal enggak bawa apa-apa dari amal soleh. Lah orang yang mukmin, orang yang beriman itu dikatakan jama'ah ihsanan wa khaufa. Orang beriman itu selalu berusaha berbuat baik dan dia takut. Orang yang beriman selalu berusaha melakukan kebaikan. Lah kebaikan ini diisi dengan ketakutan, khawatir. Sudah berbuat baik, tidak hanya sekedar berbuat baik, tapi rutin istiqomah, selalu, tapi diiringi rasa takut. Ini orang mukmin. Beda dengan orang munafik. Kalau orang munafik, jama'a isa'atan wa amna. Orang munafik itu selalu melakukan kejelekan, merasa aman, enggak takut. Itu orang munafik. Itu beda jauh. Kalau orang mukmin selalu berbuat baik dan diiringi dengan rasa takut, kalau orang munafik selalu berbuat jelek, merasa aman. Sehingga dikatakan aneh, sangat aneh. Sangat aneh. Karena apa? Karena semestinya rasa takut itu dimiliki orang yang berbuat jelek. Rasa aman dimiliki orang yang berbuat baik. Contoh ini, ada polisi. Orang yang enggak pakai helm atau orang yang tidak membawa surat lengkap atau juga tanpa ada spion salah satunya, mestinya dia takut. Kenapa? Nanti ditilang, pelanggaran. Lah kalau ada orang lengkap pakai helm, kemudian spionnya lengkap, surat-surat lengkap, takut, sedangkan yang enggak pakai enggak takut. Ini kan aneh. Aneh nih. Kok yang lengkap takut, yang enggak lengkap enggak takut? Aneh. kehidupan kita. Orang mukmin itu selalu berbuat baik dan dia takut. Sedangkan orang munafik, dia selalu melakukan kejelekan, enggak takut. Nah, ini aneh. Kenapa? Semestinya yang takut itu adalah orang yang selalu melakukan kejelekan. Yang merasa aman itu adalah orang yang melakukan kebaikan, tapi enggak. Orang mukmin sekalipun banyak melakukan kebaikan, dia selalu takut, bahkan bertambah takut. Sedangkan orang munafik enggak. Orang munafik tidak. Lah ini kenapa? Kok bisa terbalik seperti ini? Karena mata hatinya buta. Karena mata hatinya buta, enggak bisa melihat kebenaran. Enggak bisa menilai kebenaran dari kebenaran. Tidak bisa melihat kebenaran dari kebenaran, mata hatinya buta. Karena itu Allah berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "Man yahdillahu fawal muhtadi wa man yublil falan tajida lahu waliyan mursyida." Orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuknya. Tapi orang yang disesatkan oleh Allah tidak akan mendapatkan petunjuk ataupun penolong. Jadi tidak akan mendapatkan orang yang menolongnya dan juga tidak ada orang yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kenapa? Allah ingin menyesatkannya. Karena itu enggak bisa ngelihat dia kebenaran dari kebenaran. Enggak bisa. Kenapa? Mata hatinya sudah buta. Karena itu kita ini terpenting memerhatikan mata hati kita, yaitu dengan diisi kebaikan, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditutup dengan doa, Allahumma hdina. Ya Allah, berilah petunjuk kami. Wa kun lana ya rabbana waliyan mursyida. Jadikan untuk kami, ya Allah, waliyan, penolong, mursyida yang selalu memberikan petunjuk, ila ma tuhibbu, ke sesuatu yang engkau cintai dari kami. Wa tardha bihi anna, dan engkau ridai dengannya kami. Faqad fawadna ilaika amrana, kami telah pasrahkan segala urusan kami kepadamu. Wa tawaffana muslimin, meninggalkanlah kami dalam keadaan Islam. Wa lahiqna bisalihin, dan gabungkanlah kami bersama orang-orang yang soleh. Amin. Allahumma amin. Intinya bahwasanya kita ini harus dapat selalu berusaha meningkatkan kualitas ibadah yang kita kerjakan. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya yang penting itu kualitas, bukan banyak. Yang penting itu kualitas, bukan banyak. Sedikit kualitasnya baik, itu sangat bagus daripada banyak tanpa adanya kualitas. Karena itu Allah mengingatkan kita di dalam ayat Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Bukan Allah tidak mengatakan aktsarukum amala, siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya, enggak. Tapi Allah mengatakan ahsanu, yang paling baik amalnya. Nah, ini mengajarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu menginginkan kualitas dari ibadah kita, bukan banyak dan besarnya, tapi kualitas. Sehingga Allah menuntut kita ikhlas. Sehingga Nabi mengatakan sedikit ikhlas itu sangat cukup dan mendapatkan balasan besar daripada banyak gak ikhlas. Itu mengajarkan kepada kita kualitas. Hanya 5 waktu yang kita kerjakan, tapi khusyuk sempurna, jauh lebih bagus daripada dengan kesunahan-kesunahan. Tapi kalau bisa dengan kesunahan khusyuk, oh jauh lebih bagus lagi. Seperti yang dilakukan oleh para ulama, para aulia. Jadi kita harus mementingkan kualitas, lebih mengutamakan kualitas. Dan ini harus kita perhatikan. Dan ini penting untuk kehidupan kita kelak. Benar sekarang kita enggak membutuhkannya, enggak kita dapatkan keuntungannya. Tapi kelak kita pasti akan merasakannya. Tapi kalau kita enggak mentingkan pokok yang ngelakoni, ya jangan nanti mengharap keistimewaan yang besar dapat kita apa kita raih, kita dapatkan. Kita minta pahala sholat kita, sholat yang mana? Dari takbir sampai salam enggak khusyuk itu. Dari Al-Quran, yang mana? Dari awal baca sampai akhir, gak tahu tujuannya apa. Gak mengerti. Dan yang lain, sebagainya. Loh, mana? Yang kita mau anukan itu mana? Loh, sekarang kita mengandalkan amal kita, sedangkan amal kita gak ada kualitasnya sama sekali. Kita ingin maju usaha kita, tapi kita membikinnya ini gak ada kualitasnya. Contoh aja, minyak wangi misalnya, kita jual, wow di bawah pasaran, lebih murah dari sana sini, tapi kualitas nggak kita pentingkan, dari mana ngono orang ya lari, dari tuku meneng, habis itu bangkrut kita. Tapi kalau harga di bawah tapi kualitasnya lebih bagus atau sama bagusnya dengan yang mahal, tentu orang pasti akan terus datang. Kenapa? Kualitasnya dijamin. Harga lebih murah, kualitasnya dijamin. Lebih bagus. Nah, tapi kalau kita lebih murah, kualitas gak kita jaga, mau mengalahkan yang mahal, ya mimpi kita. Begitu juga dalam beribadah. Begitu juga dalam ibadah kita harus mementingkan kualitas. Karena itu kita harus koreksi. Sholat kita harus koreksi Al-Quran kita, kita harus koreksi zikir, kita, wirid kita, dan ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, dapat selalu memperbaiki kualitas ibadah dan ketaatan kita, dan mudah-mudahan setiap ibadah dan ketaatan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat kita mendapatkan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengannya kita bisa sampai kepada Allah dengan istiqamah dan dengan ketaatan yang sempurna. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin nabiyul ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.